Selamat malam semuanya. Coba lambaikan tangannya, kita goyang bareng-bareng lagi. Special bareng Adela. Semua boleh kasih tepuk tangannya, mana dong?